Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini ngajinya sedikit berbeda, kita kasih judul Tahlil Akbar. Alhamdulillah, hari Senin kemarin ayah saya berpulang ke rahmatullah. Ya, semoga perjalanannya sampai surga Allah dimudahkan. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kenapa saya ucapkan alhamdulillah? Satu, beliau wafat sebagai muslim. Yang kedua, beliau wafat di hari Senin. Yang ketiga, beliau didoakan orang banyak. Jadi saya syukuri alhamdulillah. Insyaallah malam hari ini, tadi sudah khatam bersama-sama dua kali khatam, saya akan ngajak semuanya tahlilan dulu baru nanti kajian ya, karena sebagian mungkin gak bisa ikut sampai jam 10 kan begitu, tapi harapan saya mampu bersabarlah sampai jam 10 karena cuman kurang 1 jam lagi. Nanti di akhir majelis selesai kajian jam 10 judulnya kita makan bersama 4 kambing. Jadi ayah saya itu hari Senin pagi itu masih ngingetkan, jangan lupa loh Jumat 4 kambing gitu. Ya masih ngingetkan. Tadinya saya mau sembelih 4 kambing, tapi kalau sembelih 4 kambing nanti dagingnya sedikit. Ya, kepalanya enggak ada yang makan. Akhirnya saya beli daging sejumlah 4 kambing gitu. Jadi biar lebih mantap ya. Biar lebih mantap insyaallah. Dimasak sama yang masak hari ini khusus bunyai-bunyai. Dan masaknya krengsengan. Nah, jenengan mugi-mugi ya doyan. Kalau enggak doyan berarti ilate rodok. Enggak tahu rodok apa gitu kan ya. Tadi saya ngincipi dulu. Jadi saya tes enak apa enggak gitu ya. Alhamdulillah yo enak. Karena bumbunya itu resep ibu saya, pelaksananya bunyai, yang nyicipi Pak Novel. Nah, nanti yang makan teman-teman Raudhah. Cocok semuanya? Cocok. Nah, maka sebelum makan saya minta tolong kita ini sebelum makan dan sebelum kajian ya. Malam ini sengaja saya enggak pakai meja besar karena kita mau zikir. Sebelum makan dan sebelum kajian kita akan doa. Maka saya minta semuanya khusyuk ya, semuanya khusyuk. Yang punya keluarga sudah meninggal dunia, ayahanda, ibunda, kakek, nenek, paman, bibi, siapapun, tolong diniatkan. Tolong diniatkan. Karena saya akan kirimkan hadiahnya untuk orang-orang yang juga jenengan niatkan. Dan yakinlah sampai-sampai, insyaallah pasti sampai. Yang penting jenengannya ikhlas ya, jenengannya sungguh-sungguh. Alhamdulillah kita sudah khatamkan Al-Quran. Nanti saya akan baca doa Birrul Walidain nanti ya. Tapi sekarang saya mau ngajak semua zikir La ilaha illallah, tapi pakai rebana, pakai lagu ya, pakai lagu biar nyantai, seger, tapi insyaallah zikirnya masuk ke dalam hati. Waktu saya silakan kepada Syekh Ali Maksum dan kru Ar-Raudhah. Sebelumnya mari kita pasang niat yang baik ya, kita niatkan zikir tahlil ini sebagaimana zikir tahlilnya para wali dalam mendoakan orang tuanya, mendoakan keluarganya yang telah meninggal dunia agar mendapatkan kebahagiaan di alam barzah sana sampai di surga Allah Ta'ala. Al-Hadiniyah wa ala kunyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala manawahbi bi'ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Nawwiru biha al-qulub, mahisu biha al-dhunub. Nawwiru biha al-qulub, mahisu biha al-dhunub. إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله. إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لازمها بالأصحار والعشي والإبكار. لازمها بالأصحار والعشي والإبكار. تستمد من وار. لا إله إلا الله. تستمد من أنوار. لا إله إلا الله. Allah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah. Bihatum hasayyan bihatan mulhasana. Bihatum hasayyan bihatan mulhasana. Bihatan halul khairat. La ilaha illallah. Bihatan halul khairat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا

sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallahil azim. Ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Saya akan bacakan doa birwalidain, kemudian nanti doa wahbah tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناء المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا. اللهم فارحم والدينا. اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إسرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع إذا نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم ولطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك سعي الذي كانوا فينا ساعين ورعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به سعاة المصلحين أفضل ما جزيت به سعاة المصلحين ورعاة الناسين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانذر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينذروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما استغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنه ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجلك ما تسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه العمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والتف بهم في مضاجئ البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسترته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناهم من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة واللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينؤهم ولا تخزهم بنا في العسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة ولا تكفهم منا على موقف رضاه بما نسترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوات فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منا أجزل من أقسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمئهم منا أطيب النداء يوم تناد واجعلهم بنا من أخبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا الله jadikan orang tua kami bahagia selama-lamanya يا الله muliakan orang tua kami dalam kehidupan dunia dan akhirah يا الله maafkan dosa-dosa orang tua kami seluruhnya terutama dosa yang mereka lakukan demi membesarkan kami, ya Allah. Dosa yang mereka lakukan karena melindungi kami, ya Allah. Tolong ampuni dosa orang tua kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami yang telah tiada, ya Arhamar Rahimin. Di alam kubur sana berbahagia bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ya Allah, sampaikan semua pahala amal kebajikan kami kepada orang-orang tua kami yang telah tiada, ya Arhamar Rahimin. Terkhusus di malam hari ini, ayahanda Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus dan beserta kedua orang tuanya, keluarganya, ya Arhamar Rahimin, dan ayahanda keluarga dari saudara-saudara hamba yang hadir di majlis ini maupun yang mendengarkan suara doa ini dimanapun berada, ya Arhamar Rahimin. Yang telah berada di alam kubur sana, ya Rab, jadikan bahagia di kuburnya, ya Rab. Terhitung sejak saat ini, Engkau ampuni semua dosanya, ya Allah. Engkau bebaskan dari segala bentuk siksa, ya Allah. Engkau jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, ya Allah. Engkau letakkan rahmat-rahmat, malaikat-malaikat rahmatmu menghibur mereka semua. Ya Arhamar Rahimin, ya Rabbi, sampaikanlah pahala dari qiraatul Quran kami yang kami hatamkan di hari ini, pahala dari pembacaan zikir kami, tahlil kami, salawat kami, tasbih kami, dan seluruh amal soleh kami di malam hari ini, khususnya di majlis ini, ya Arhamar Rahimin. Sadaqah kami, ya Arhamar Rahimin, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kedua orang tua beliau, kepada leluhur beliau para anbiya wal mursalin, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para pengikut beliau, kepada para awliya wassalihin, kepada pemimpin-pemimpin kami kaum sufi, kepada leluhur kami dari Bani Alawi, terkhusus kepada Sayyidina Imam Ruh Sayyidina Imam Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, wa Sayyidina Ubadillah bin Ahmad bin Isa, wa Sayyidina Alwi bin Ubadillah bin Ahmad bin Isa, wa Sayyidi Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, wa Sayyidi Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf, wa Sayyidi Al-Habib Ubakir As-Sakran, wa Sayyidi Al-Habib Ali bin Abi Bakir As-Sakran, wa Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Abi Bakir Al-Adrus, thumma ila ru Sayyidi Al-Habib Ubakir Abdullah Al-Adrus Al-Adani, thumma ila Sayyidi Fakhri Al-Wujud Sheikh Abi Bakir bin Salim, thumma ila ru Sayyidi Al-Habib Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Mula Arsh Al-Jufri, thumma ila Sayyidina Al-Jad Al-Habib Ahmad bin Muhammad Sahib Al-Shaib Al-Habshi, thumma ila Sayyidi Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hazani, thumma ila Sayyidi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Shaykh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Husin bin thumma ila Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wal-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, thumma ila Sayyidi wa Habibi Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr Al-Jufri, thumma ila Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, thumma ila Sayyidi wa Habibi Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas wa Usuli wa Furu'i, ثم إلى سيدي وحبيبي وقدوة الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والبعلوية بنت حسين الهدي الجفري مشايخه وتلاميذته وإخواته وإخوانه وأزواجه وصن أم عبد الله وحبب فاطمة بنت محمد ملخيله وأولاد الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وصولهم وفروهم ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوة إلى الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبجي ولوالديه وصلب خديجة بنت علي القدري وزوجته حبب الشفاء بنت طه بن عبد الله الزقاف ولوالديها وابنه عمي علي بن محمد أنيس الحبجي وولده حسن عرفان وأخيه عمي علوي ثم إلى روح جميع إخوات وأخوان حبيبنا عنيس ثم إلى روح سيدنا الجد الحبيب علي بن باكر الزقاف ثم إلى روح الحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الزقاف ثم إلى روح الحبيب الشيخ بن أبو بكر الزقاف والحبيب أبو بكر محمد الزقاف ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن الزقاف ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الزقاف ثم إلى روح الحبيب حسن العيدروس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العيدروس ثم إلى الحبيب الشيخ بن محمد بن حسين العيدروس وأخي عبد الرحمن ثم إلى روح الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي ثم إلى الحبيب محمد بن طاهر بعبود ثم إلى روح الحبيب محمد بن طاهر الحداد وأولاده وصن الحبيب علوي والحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد ثم إلى الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى الحبيب علي كويتان ثم إلى روح الحبيب حسين بن بكر عيدروس واربتان ثم إلى روح ثم إلى روح بهي سلمان بوبونغان ثم إلى روح بهي حسن منهاج ثم إلى روح بهي سراج ثم إلى روح بهي مانغلي ثم إلى روح بابا مرسيدي ثم إلى روح أخينا عقوس ثم إلى روح أخينا ترمين ثم إلى روح سيدنا الجد أحمد بن عبد الرحمن العيدروس ولوالديه أبي عبد الرحمن بن محمد بن حسين العيدروس ثم إلى روح خالي حسين وخالي علوي وخالي محمد وعمي زين وعمي عيدوس وعمي عاقل بن محمد بعقل وعمي أحمد بن عبد الرحمن الزقاف ثم إلى روح خالة النور وخالة مزنة وخالة فاطمة وخالة خارجة ثم إلى روح عمتي فاطمة ثم إلى الشريفة سؤاد بنت عبد الله بن سالم الزقاف ثم إلى روح الشريفة الزهرة وفاطمة بنت بسي بن سقاف الزقاف ثم والديها والديها ثم إلى روح الشريفة سيدة بنت علوي الحبشي ثم إلى روح الشريفة راضية بنت علي بن شهاب ثم إلى روح الشريفة فاطمة بنت عبد القادر الجفري ثم إلى روح أخت بالله نفيدة بنت دليانوس بنت ورينير بنت هردي ثم إلى روح عمي بابا ديدي كريدي ثم والدي ثم إلى روح من كانت ثم إلى روح أهل تيبس من أموات المسلمين وأهلي ملمبرت بقونان من أموات المسلمين وأهلي بقي والمعلى والزنبل والفرات والأقدر وجميع تراب البشر ثم إلى روح من كان التهليل بسببه ولأجلك العبد الفاكر إلى رحمتك وعفك وغفرانك. سيد الوالد الحبيب محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسين العدروس وأموات المسلمين جميعا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم. صن إلى روح بابا وأصوله وفروعه، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين. أو تقبل ثواب ذلك منا وأوصل ثواب ذلك إليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ذلك وحدي ثوابه وأوصل ثوابه منا إليهم، واجعل النور يسعى بين يديهم، وجعل ثواب ذلك اتقان لهم من النار. Jadikan seluruh pahalanya tersebut ya Allah sebagai pembebasan mereka dari seksa api neraka. Wafakakan lahum minan nar, wahijaban lahum minan nar, wasitran lahum minan nar, wanajatan lahum minan nar. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa walidina wa walidikum wa jami'a amwatil muslimin. Allahumma اجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأم الجميع بالرحمة والرضوان، وأسكننا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا صيل عطى وإذا استئنا عن. اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا، وعلى الإسلام والإيمان جمعا توفنا وأنت راض عنا، ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير الضالين ولا مضلين ولا مفتونين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بنية الشفاء لبابا سامت ميدودو ولجميع مرضى المسلمين. أن الله يشفينا ويشفيه من جميع الأمراض، ويرزقنا إياهم جميعا العافية، هدم العافية، الشكر والعافية، هدم العافية والعافية من كل أذى بريحة دينية وعلى منا وحبيب علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله الله يا الله لنا بالقبول، الله الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صلي على المختار طه رسول. الله الله يا الله لنا بالقبول، الله الله يا الله لنا بالقبول، يا ربي صلي على المختار طه رسول. الله الله يا الله لنا بالقبول، الله الله يا ربي صلي على المختار على فينا باب مولانا طرحنا الحمول، راجين منه المواهب والرضا والقبول. يا فرد يا خير معطي، هب لنا كل سول، واختم لنا منك بالحسنى نهر الكفول. الله الله يا الله لنا بالقبول، يا الله الله Ya Allah lana bil qabul Ya Rabbi salli ala al-mukhtar Taha Rasul Wahab lana al-gurab Minnaka wallika wal-musul Asa nushahidak Fi mir'ah Taha Rasul ربي صلي على طه رسول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول وكبال دعانا نتحت بابك نزول الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا على المختار طه الرسول نيفان بابك ولسنا عنه يا الله نحول وظنون فيك وفر والأمل فيه طول الله الله الله لنا بالقبول يا الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار رسول وفي نور الأعادي بك إلهي نصول في شهر رمضان قم نبي الحياة والطبول الله الله يا الله لا ربي صلي على المختار رسول نبغى كرم يا تسكو جميع الأقول نسلوك على سيدك في صبل الرجال الفحول الله الله الله لنا الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه رسول سبل الدقى والهدى يا هلا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول ثم صلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول Alhamdulillah. Terima kasih udah sabar pikiran. Enak enggak hatinya? Plong atau enggak plong? Nangis atau enggak nangis? Ingat apa? Ingat orang? Ingat orang tua. Jadi orang tua itu, saya itu sudah mempersiapkan diri untuk kehilangan ayah saya itu sudah sangat lama. Ya. Karena pasti saya duluan atau orang tua saya duluan. Saya mintanya saya duluan, tapi orang tua saya minta orang tua saya duluan. Rupanya doa ayah saya lebih kabul. Ya. Jadi saya itu selama saya persiapkan diri. Kenapa saya persiapkan diri? Karena saya itu sangat cinta sama ayah saya. Ya, sangat cinta dengan segala kekurangan saya. Sangat cinta. Saya tahu pasti kalau saya ditinggal mesti ya abot, ditinggal orang yang dicintai kan ya, mesti berat. Kalau subuh bangun pagi itu juara bangun di rumah saya itu ayah saya, juara satu. Jadi ayah saya itu tidak pernah bisa dikalahkan bangun paginya. Jadi ayam jago belum berkokok, ayah saya sudah berkokok dulu. Artinya sudah bangun itu. Kemudian begitu lihat saya, nah begitu lihat saya itu langsung terucap dari lisannya, Fal gahwa, Fal mau kopi enggak? Tiap pagi saya jawab Rayet bib, mau bah gitu ya, mau gitu. Jalan beliau ke dapur buat kopi, buat teh. Teh untuk dirinya, kopi dicangkir khusus untuk saya, kopi di gelas plastik untuk ibu saya. Tiap hari. Ya itu tiap hari itu. Nah ini kenangan satu itu saja. Kalau pagi sekarang saya enggak ada yang nanya Volgahwa, enggak ada gitu. Kalau ada nanti suaranya beda, mungkin suaranya ibu saya atau suaranya istri saya atau suaranya Edwin kali ya, bib kopi gitu kan ya. Suaranya beda. Alhamdulillah saya dikasih Allah teman-teman yang baik. Dikasih Allah teman-teman yang baik. Siapa teman-teman saya? Jenengan semuanya. Dikasih Allah teman-teman yang baik. Yang mau bareng-bareng sama saya, doakan orang tua saya. Saya cuma bisa mengucapkan dua hal. Nomor satu, jazakumullah khairul jaza fid dunya wal ukhra. Bahasa Jawanya lemah, teles. Gusti Allah engkang bales. Itu. Yang kedua, mudah-mudahan nanti-nanti, bukan sekarang, nanti terserah jenengan mau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mau 30, mau 50, tapi nanti setelah umur panjang sehat walafiat, jenengan juga akan isdet, betul atau betul? Ya, pasti akan sedo. Mudah-mudahan nanti jenengan saya kita semua meninggalnya husnul khotimah. Terus didoakan orang banyak juga. Karena kita ikhlas doakan orang lain. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat engkau akan dibalas. Lah beginilah ajaran orang-orang dulu untuk berjuang. Saya tadi itu ketika zikir la ilaha illallah, hati saya seperti diremot-remot gitu ya. Remot-remot itu saya cuma ngobrol sama ayah saya di sana. Saya ngomong, jangan khawatir Pak. Ya, don't worry. Ya, jangan khawatir. Kalau di dunia ini ada yang mengganggu dirimu, akan aku hadapi. Di akhirat kalau ada malaikat yang mengganggu engkau ya, abah gitu ya, malaikat yang mengganggu engkau, doa-doanya anakmu yang akan membentengi. Artinya saya mau berjuang, pengen pernah membahagiakan orang tua saya. Caranya gimana? Gampang, ngerayu jenengan semua. Boleh saya minta tolong? Boleh. Gak usah lama-lama, gak usah lama-lama, ya. Kalau jenengan habis sholat, titip sebut nama ayah saya. Kalau jenengan doakan orang tua jenengan, ya. Titip saja. Ayah saya itu namanya gampang, namanya Muhammad. Punya kakek namanya Ahmad. Dua-dua namanya Kanjeng Nabi, betul kan? Ya, Muhammad bin Ahmad. Marganya Al-Idrus. Bah gitu. Kalau jenengan bingung, Al-Fatihah ila ruhi Habib Muhammad, bapaknya Habib Novel, selesai. Nyampe-nyampe gitu ya. Jangan khawatir. Beb, tapi ada orang bilang nanti enggak nyampe, Beb. Pripun gitu kan ya. Kan ada orang bilang nanti kalau kirim Fatihah enggak nyampe. Lah yang bilang enggak nyampe enggak apa-apa. Berarti dia punya kantor pos akhirat. Sudah tahu sampai atau enggak nyampe. Sampai. Kenapa? Wong judulnya doa kok, ya Allah tolong sampaikan. Masa Allah gagal menyampaikan? Kan kita minta, ya Allah tolong sampaikan. Kirim Fatihah itu kan seperti itu, lagi berdoa minta Allah yang menyampaikan. Ya pasti insya Allah sampai. Nah, hari ayah saya meninggal hari Senin di rumah, bukan di rumah sakit. Cuman saya bawa ke UGD sebentar untuk ngecek saja masih hidup atau sudah betul-betul meninggal dunia. Ternyata memang sudah meninggal dunia, jadi saya bawa kembali langsung ke Raudhah. Meninggalnya di Raudhah, di kamar depan yang baru saya renovasi. Begitu jadi, ayah saya kurang sehat, saya ajak tinggal di Raudhah. Tidur semalam, malam Senin tidur. Hari Senin, hari wafatnya Rasul, maka ayah saya juga meninggal di hari wafatnya Rasul. Namanya juga namanya Rasul, jadi Muhammad meninggal di hari Senin ya. Mudah-mudahan min alamatil husnil khotimah. Amin Allahumma amin. Malam ini saya mau nularkan ilmunya abah saya, boleh? Seperti Rebo kemarin saya tularkan ilmunya. Ilmu yang beliau sampaikan semalam, malam sebelum meninggal. Jadi meninggal hari Senin, malam Senin itu masih ngasih satu wejangan ke saya. Ya, wejangannya begini. Sedih itu enggak usah dicari, datang sendiri. Betul. Nah, kalau seneng, ya, seneng itu angel datang sendiri. Seneng itu angel datang sendiri. Jadi ya kamu ya carilah senangmu. Carilah senangmu. Selama itu halal, enggak usah ngurusi orang lain. Ya enggak usah ngurusi orang lain. Seperti misalnya jenengan kok seneng ngaji di Raudhah. Ada yang bilang, oh itu bid'ah loh, nabuh rebana, ora usah mbok gagas. Oh itu neraka, ora usah mbok gagas. Lah wong mayoritas ulama mengatakan itu halal, mengatakan itu baik. Ada yang komentari, gak usah diurusi. Atau jenengan, misalnya kok seneng jalan-jalan sama ibu jenengan yang udah tua renta. Duduk sama ibu jenengan yang tua renta, ada yang komentari, enggak gaul, gaulnya sama nenek-nenek gitu. Ya enggak usah diurus. Nyatanya kita ya senengnya sama ibu kita, itu fadilahnya luar biasa. Kok jenengan sukanya sarapan makan pecel. Halal kan pecel? Itu bisa buat seneng ternyata, makan pecel itu di warung buat seneng. Ya udah, makanlah pecel di warung. Enggak usah ngurusi omongannya orang. Pokoknya selama itu halal itu baik. Nah kadang kita itu ndak wis ngerti halal apik nyenengke ati, goro-goro mikir omongane wong ra dilakoni. Betul. Contoh kerja jadi tukang parkir. Halal atau enggak halal? Halal. Dan seneng parkir. Pik. Abah saya itu enggak pernah ngomong tolong anterken abah, enggak pernah. Enggak pernah tolong anterken abah. Enggak pernah. Ini bapak yang patut ditiru nih. Coba kalau kita jadi bapak, ngerti anaknya punya mobil, mana orang genah. Ngono bapaknya ratu dinterke ya. Komentarnya elek. Kalau saya enggak pernah, tidak pernah minta tolong antarkan abah. Enggak pernah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ditawari yo moh. Bah. Naik mobil. Ada Pak Sis, biar diantar abah mau kemana. Atau naik motor bah, nanti diantarkan sama anak-anak Raudhah, abah mau kemana naik motor. Jawabannya, enggak. Tak naik Mercy saya sendiri. Tahu enggak Mercy-nya apa? Sepeda listrik. Jadi sepeda listrik itu ngalor, ngidul, ngetan ngulon. Ternyata ngalor, ngidulnya, ngetan ngulon ayah saya itu betul. Kalau naik mobil repot. Kalau naik mobil repot. Kenapa? Suka blusuan ke rumahnya orang-orang melarat yang ada di kampung gitu, masuk gang. Temennya itu orang susah-susah masuk gang. Kalau udah sampai rumah temennya, enggak tedengaleng-aleng, enggak kenal malu. Oh, sama konco ya konco tenan. Ya sama teman tuh teman, betul. Jadi kalau lagi capek ki, tolong aku kerokno gitu. Ya sudah, minta dikeroki sama temannya gitu. Dikeroki santai sederhana. Ya. Enggak mau ngerepotkan orang itu, enggak repot sama sekali. Seneng sama orang apa namanya? Sama ketemu orang itu senang, ada tamu senang. Kalau kita ada tamu, abot. Nah, kalau ayah saya senang sama tamu. Lah buahnya apa? Orang nandur itu mesti akan panen. Betul kan? Nah, salah satu panennya ayah saya ini, salah satu panennya anaknya dikasih majelis seperti ini. Ini bukan kerja saya, ini dungo-dungonya bapak saya. Beliau sekarang panen, anaknya dikasih majelis seperti ini, dikasih teman-teman yang seperti jenengan. Saya suruh nyari teman seperti ini, larang loh logon ini. Jangan dikira jenengan itu murah, jenengan itu mahal. Mungkin jenengan dianggap orang lain murah, buat Habib Novel mahal. Paham gak? Jadi mungkin orang lain ngeregani jenengan itu, rono regani, misal begitu ya. Buat saya jenengan itu regone memang gak ono, gak iso dibayar gitu ya. Ya gak bisa dibayar, terlampau mahal. Yuk kita buat perjanjian yuk, mau. Janji ya. Nanti kalau jenengan di akhirat sukses, saya kurang sukses, jenengan harus ngatrol saya. Ya, janji ya. Nah, lah kalau di jenengan saya sukses, jenengan kok kurang sukses, janji. Saya akan berjuang ngatrol jenengan. Siap. Lah kalau kita semua sukses, janji. Kita katrol semua muslimin yang gak sukses. Siap atau gak siap? Nah, ini baru namanya mentalnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mentalnya gitu, pengen di dunia bareng dalam kebahagiaan, di akhirat ya bareng dalam kebahagiaan. Nah, karena kita tuh ngajinya kitab Hikam, biar istiqomah. Ya, biar istiqomah. Alhamdulillah, majelis di Raudhah ini istiqomah. Ayah saya meninggal Senin malam, ya tetap ada kajian. Ya, kajian ada di sini. Hari Rebo sore ya ada kajian. Hari Rebo malam ya tetap ada kajian. Masa Jumatnya tambah kajiannya hilang kan gitu kan ya. Jumat tetap ada kajian. Kita ngaji Al-Hikam yang bagian ke 17 sudah ya. Insyaallah kita ke 18. Hikmah yang ke 18. Wa qala radhiyallahu anhu ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ra'unatin nufus. Nah, ini kalau diterjemahkan, kamu ya, kamu berupaya menunda-nunda amal karena menunggu waktu senggang, itu salah satu ciri kebodohan. Nunda-nunda amal, nunggu waktu senggang, itu ciri-ciri orang yang bodoh. Coba diulangi bareng-bareng, nunda-nunda amal, menunggu waktu senggang, itu termasuk orangnya bodoh. Berarti jenengan sama saya termasuk. Lu jujur, kira-kira kita pernah enggak menunda-nunda amal? Pernah atau sering? Contoh, boleh ngasih contoh? Sholat isya. Sholat isya. Habis sholat isya ada sholat sunnah ba'diyah isya. Biasanya kita langsung atau setan bisi, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Yang mana? Nanti saja. Akhirnya nanti saja itu jadi sholat atau besok saja? Besok saja. Betul atau betul? Begitu. Jadi nanti saja, akhirnya besok saja. Besoknya juga nanti, nanti, akhirnya dia besok saja. Ini nunda-nunda amal ini termasuk ciri orang yang bodoh. Sering kita tuh terjerumus dalam kebodohan. Contoh lagi, contoh ya, menunggu waktu luang. Sepurone engkang kata, nikah. Yang belum nikah silahkan tersinggung. Karena sibuk cari duit. Ya, sibuk cari duit. Sibuk sekolah. Sibuk sekolah. Sekolah umum loh, saya enggak bilang kalau orang itu cari ilmu agama, beda ya. Nah, ini sekolah umum. Sibuk dia cari duit buat mengejar apa namanya karier, ya. Karier atau karir yang betul nggak tahu ya. Pak tulisannya gitu, ada yang karier, ada yang karir, pokoknya itulah ya. Akhirnya umur bertambah, ditawari nak gendang rabi. Jawabannya mengkiri riyen, ngentosi lu lulus. Betul? Nah, itu berarti jawaban orang. Jawaban orang kudu. Sepurone engka kadah buat bapak dan ibu, saya niat nyinggung jenengan dan semoga jenengan tersinggung. Lah kalau anak yang nolak itu bodoh. Lah kalau ada ibu atau bapak anaknya dilamar orang baik-baik, jawabannya sepurone engkang kathah, ngentosi sekolahnya rampung riyin, berarti ini bapak ibu rada. Rada. Saya enggak berani ngomong bodoh lo ya. Alasannya macam-macam, mesti alasannya macam-macam. Kan belum selesai, selesaikan dulu, nanti enggak jadi selesai kuliahnya, kan sudah biaya lama, bla bla bla bla. Kadung melenting, plentung. Meteng gitu kan ya, naudzubillah min dzalik. Oh, zaman sekarang. Enggak dinikah, akhirnya jalan pintas. Hamili dia dahulu, mesti lah dirabek iki. Naudzubillah min dzalik. Oh, genah iki sing nglamarmu ya rada orang genah gitu kan ya. Artinya menunda-nunda pernikahan itu enggak baik. Tidak baik. Karena menunggu waktu senggang nanti kalau udah selesai, nunggu waktu senggang. Jangan. Orang dulu tuh enggak ada yang nunda-nunda begitu, enggak ada. Taat ya, taat tidak ditunda. Segera menyegerakan ketaatan. Boleh ngasih contoh lagi? Bayar utang. Monggo jenengan merenung dulu. Bayar itu wajib atau enggak wajib? Wajib. Ditunda atau disegerakan? Ditun. Uangnya sudah ada, tapi ngenteni nanti kalau udah rodoa akeh. Lah kapan akehnya gitu kan? Nah, itu menunda-nunda melunaskan hutang itu ya, termasuk ciri orang yang bodoh. Pokoknya nunda-nunda yang baik itu enggak benar. Nunda-nunda yang baik enggak benar. Yang baik harus disegerakan. Makanya ada yang dikatakan harus segerakan itu, satu, menikahkan anak perempuan. Itu harus segera. Anak perempuan baligh segera nikahkan. Tolong bapak ibu umat Islam dimanapun Anda berada, ikuti ajaran Kanjeng Nabi. Jangan ajaran pikiran jenengan. Usianya belum cukup. Selawe kok urung cukup. Lah cukupnya kapan? Usia udah 25 tahun kok usia belum cukup. Wong pemerintah aja 17 tahun. Ya kan ya? Enggak tahu undang-undang pernikahan sekarang, saya enggak paham ya. Karena saya menikahnya bukan sekarang, udah lewat gitu. Nah ya. Mas Roni berapa sekarang? Insyaallah segera menyusul. Episode berikutnya insyaallah raudhah mantu Mas Roni. Jangan kok semangat menentu ya. Mantu lagi rodoh ya insya Allah. Jadi kalau ada anak perempuan gadis udah apa namanya baligh, maka segera dinikahkan. Orang tuanya begitu. Beb, saya udah tawar-tawarkan anak saya tapi gak laku-laku. Lah salah ibu. Karena anak dianggap dagangan, ditawarkan. Judulnya jangan ditawarkan, tapi ya dipasrahkan. Ya kadang orang tua gaya nawarkan tapi milih kok. Betul. Gayanya nawarkan tapi milih. Pernah ada orang tua itu sambat sama saya. Bib, anak saya kok enggak laku-laku. Enggak nikah-nikah. Saya jawab, "Lah itu kan mergo doa jenengan kabul." Kok bisa tuh Bib doa saya kabul? Lah jenengan doanya rada antik. Rada antik bagaimana? Masuk doanya begini, ya Allah, beri anak perempuan saya suami yang soleh, suami yang ganteng, suami yang sugih, ya, suami yang nyenangkan hati. Saya bilang, ini Bu yang membuat anak jenengan susah nikah. Loh kok iso? Permintaan banyak, stok terbatas. Permintaan banyak, ya, ganteng, ya kan, ganteng seperti Mas Agus Masjid nih, ganteng gitu kan ya, ganteng, pinter, pinter, soleh, sugih, nyenengke, itu kira-kira stoknya banyak atau terbatas? Sudah, anu habis, gitu ya, stoknya terbatas. Lah yang minta, mintanya semua seperti itu, ya antri, ya antri. Untung tuh kalau dapatnya umur 40 tahun, bukan umur 60 tahun. Akhirnya saya suruh merubah doanya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak silakan dipraktekkan ya. Insya Allah nanti anaknya cepat nikah itu. Dirubah doanya. Doanya dirubah begini. Ya Allah, beri anak perempuanku segera jodoh yang bisa membahagiakan dunia akhirat. Selesai. Langgur itu elek piye, ora popo. Mikir wangel-wangel gitu kan ya. Langgur notas itu elek piye, ora popo. Ini kan penting bahagia dunia, bahagia akhirat. Oh banyak loh, pria tampan tapi nganyel ke hati. Banyak toh? Ya lebih baik kan welek nyeneng ke hati. Betul atau betul? Nah iya. Bisa bahagiakan dunia, bahagiakan akhirat. Subhanallah, gak sampai 3 bulan kemudian nikah itu anaknya. Anaknya nih, nikah. Makanya pasang doa yang, apa namanya, bagus. Tapi ya rodok mi mikir ben kok boleh cepet gitu ya. Yang permintaannya enggak neko, neko. Jelas ibu-ibu. Bu. Pengen mantu ganteng? Pengen mantu soleh? Pengen mantu sugih? Pengen mantu nyeneng ke hati? Betul kan tuh, mesti ngayel tuh. Itu, dah kita balik ya. Apa anak perempuan jangan ditunda-tunda untuk dinikahkan. Lelaki yang udah baligh segera menikah kalau memang udah mampu bekerja, punya semangat untuk kerja. Tak nunggu kerjaannya apa loh? Cik Bib, aku tak nista di bos, aku lagi rapi. Wah, karena bakatmu bakat melarat kok ada di bos. Ayo nah, piye coba gitu. Lelah itu dia dapat jatah melarat, terus melarat, rabi sisan kan sak pole kan. Kesian itu. Naudzubillah amin. Min dzalik. Oh, mau nikah kok ngenteni dadi bos. Enggak usah. Pokoknya bisa kerja. Siap nikah? Siap. Kerjaan apa? Markir. Keren. Markir apa? Kebo. Ternyata angon kebo gitu loh ya. Mau kerjanya angon itu rodok zaman sekarang maksud angon kerbo itu kan kurang keren. Parkir rodok keren. Jadi jangan malu sama kerjaan selama itu halal. Udah kerja? Sudah. Jual apa? Misal, jual apa? Jual sandal jepit. Di mana? Terminal gitu ya. Ya gak nyambung jual sandal jepit di terminal. Tapi dia mau gerak. Mau gerak. Saya nanti mau nikah, Bib, kalau udah punya rumah sendiri. Kesuwen. Kesuwen. Udah pokoknya udah baligh. Mampu kerja, segera nikah. Tapi Bib, orang tua zaman sekarang itu rada aneh, Bib. Kenapa? Nek ora sugih ditolak. Gimana nasibku, Bib? Yo, goleke mertua sing ora aneh. Gitu kan ya? Oh, banyak mertua-mertua itu yang genah banyak kok. Lanjut. Saya ada waktu. Yang kedua, ya, yang kedua. Kalau ada orang yang berhutang, segera hutang itu dilunas. Kan. Termasuk penyebab rezeki itu mandek gara-gara menunda bayar utang. Jadi kalau jenengan rezekinya mandek coba diteliti. Itu ada cita-cita nunda utang atau cita-cita melunaskan hutang. Lah kalau cita-cita engkosek, maka Rabbul Alamin juga ngomong kepada malaikat engkosek. Nanti dulu. Ya, segerakan hutang itu dibayar. Walaupun belum bisa lunas, walaupun belum bisa lunas, segerakan untuk dibayar. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang berhutang dengan niatan untuk tidak membayar, maka Allah akan menghancurkan usahanya. Bil makna begitu. Tapi siapa yang apa namanya berhutang niat bayar, itu langsung sama Allah dibuat lunas hutangnya. Ajib toh? Makanya jenengan kok pengen sugih utang kok. Karena janji Allah siapa yang berhutang dengan niat membayar, maka Allah akan lunaskan hutangnya. Berarti semakin gede hutangnya, semakin besar rezekinya. Itu teorinya orang yang buat buku kaya dengan berhutang. Begitu teorinya. Ya, mudah-mudahan kita ya sugih enggak pakai utang. Artinya kalau memang harus utang itu harus niatnya yang betul. Yang ketiga, kalau ada jenazah ya, ada jenazah, jangan ditunda-tunda untuk pemakamannya kecuali karena ada alasan yang syar'i gitu. Jangan begini, aku masih mencintainya. Biarkan dia di hadapanku seminggu dulu. Kacau kan begitu kan ya? Jangan ditunda-tunda, disegerakan. Masuk itu apa namanya? Bagian dari sunnah. Sebab kalau orangnya baik, biar cepat jasadnya itu dimuliakan di alam kubur sana. Ya, selesai gitu urusannya, biar menikmati alam sana itu tuntas. Ya. Kalau orangnya emang jelek gitu kan ya. Jangan sampai nanti kita kena sawan-sawan yang jelek gitu. Ya, itu apa namanya? Filsafatnya kalau memakamkan orang itu segera biar kita segera bebas dari tanggungan keburukannya gitu. Tapi ya tidak boleh kita ngomong, "Ya cepat kuburno wong elek." Tidak boleh. Dosa awakmu. Berarti awakmu sing elek kan begitu. Tidak boleh. Jadi kita harus husnudzon, semua muslimin itu baik. Semua muslimin baik. Tidak ada muslimin yang jelek. Tidak boleh loh ya. Ada jenazah muslim elek ki wonge, tidak boleh. Sebutkan yang baik. Perintah Rasul kok, "Udzkuru mahasina mautakum." Sebutkan yang baik-baik dari kebaikan orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Sampai sini jelas? Jadi jangan nunda-nunda sebuah kebajikan karena menunggu waktu luang. Contoh, Bu, kapan mau pakai jilbab sempurna? Nanti Bib, kalau wajah saya udah jelek. Saya lihat ibu-ibu tuh kalau ke sawah rajin pakai jilbab. Betul? Kalau ke sawah. Ibu-ibu kalau ke sawah rajin pakai jilbab. Betul kan, Bu? Iya, rajin pakai jilbab kalau ke sawah. Kenapa? Panas. Biar kulitnya enggak hitam, bahkan cadaran itu ya. Coba lihat tuh kalau yang di sawah itu kan jilbaban. Tapi kalau nyapu latar, do udo. Nyapu latar, rambut dibuka, pakai rok mini, dasteran, kelek, soek. Srek, begitu. Betul tak betul? Nah, terus ditanya sama Pak Novel, "Bu, kapan mau pakai jilbab sempurna?" Jawabannya, "Engko ngenteni tuwek." Yen wis elek kan? Na'udzubillah min dzalik. Dah toh ya, maka jangan tunda-tunda. Segera ibu-ibu sempurnakan jilbabnya. Busana syar'inya itu disegerakan, disempurnakan. Jelas? Ada di sini bapak-bapak yang ngambek sama istrinya? Jong aku. Ya, ini ya, kalau ada lagi ngambek sama pasangan hidupnya gitu ya. Jangan lama-lama gitu. Segera maafkan. Ya, segera maafkan. Ya, segera jalin kebaikan. Ada enggak permusuhan sama orang lain? Kalau ada gitu ya, ojo disimpen terus, parani ambung tangannya. Wah, kalau perlu wala-wali. Wah. Biar gogrok hatinya itu. Ya, biar gogrok hatinya. Pokoknya kebaikan tuh jangan ditunda. Tunda. Lah kalau elek tunda-tundanan. Biar enggak jadi dia, biar enggak jadi. Itu ringkasnya. Insyaallah memang kalau ngomong gini nih ya, rasanya kok cepet men, waktunya sudah habis. Betul. Nah, saya mau minta tolong buat Bapak Ibu kalau pas ngaji ke Raudhah, ngaji ke Raudhah sambil nunggu pengajian gitu kan. Mampir itu ke makam ayah saya kan di situ ya. Di depan Raudhah situ mampir di pojok sebelah timur itu. Mampir didongani di Fatihah gitu ya. Biar nanti jenengan yang jelas pasti dapat. Wong apik ki entuk ya. Apik. Jenengan doakan orang-orang itu sudah baik kan begitu. Habib kok ngajak-ngajak? Lah iya aku anak kok. Anak itu ya ngemis buat bapaknya kan enggak apa-apa toh. Oh, saya ini lagi ngemis untuk orang tua saya, enggak jadi masalah. Ngopo tak lakoni asal halal. Apalagi ngemis dungo. Ya ngemis dungo ini suatu hal yang mulia. Jadi minta tolong. Saat selo ini mau masuk Raudhah gitu, ngeng-ngeng Al-Fatihah ruh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus Al-Fatihah sama markir gitu enggak apa-apa. Bid'ah itu enggak masalah. Itu bid'ah itu. Bid'ah hasanah, enggak jadi masalah ganjaran. Saya ini sampai hari ini insyaallah, saya sampai hari ini. Ini saya mau ngajarkan jenengan juga. Saya kalau lewat perempatan Katangan itu ya, ngelewati Masjid Riyad itu pokoknya, perempatan Katangan, insyaallah. Kalau tidak dibuat lupa sama setan karena jalannya ngerti-ngerti kok udah bablas gitu ya. Itu saya insyaallah pasti kirim Fatihah untuk almarhum Habib Alwi, ayahnya Habib Anis, untuk almarhum Habib Anis, dan untuk almarhum kakaknya Habib Anis. Tiga yang ada dimakamkan di Masjid Riyad. Itu setiap lewat mesti saya baca Al-Fatihah. Plus wa usulihim wa fuhim wa azwajihim wa dhuratihim Al-Fatihah. Udah. Nah, yang untung kan saya sendiri. Gambarannya begini loh. Ini terakhir nih, enggak entek-entek ini. Gambarannya begini. Saya kan kirim toh, kirim. Kirimannya kan nyampe ini. Ada kado dari siapa? Novel. Kirim lagi, ada kado dari siapa? Novel. Ada kado dari siapa? Novel. Akhirnya ini beliau-beliau dengar nama siapa ini? Novel, novel, novel, novel, novel, novel, novel. Nah, sebentar lagi kok ada pemberitahuan setelah 50 tahun, 60 tahun kemudian begitu kan ya? Siapa itu yang barusan mau pindah ke alam barzah? Novel. Oh, Novel pindah. Ayo kita jemput begitu. Diparani, itu yang biasa enggak ya? Hadiah. Ayo, mari kita ampirkan ke rumah kita gitu. Biar diajak sonjo-sonjo dulu ya. Sonjo-sonjo itu juga biasa kirim-kirim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ayo kita ajak main ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan seterusnya. Lagi ngirim orang tahu pindah kuburan, bingung plonga-plongo. Lah udah ada yang nyambut kan, enggak ada yang nyambut warga baru asing plonga plongo. Seperti jenengan berangkat umroh enggak kenal orang blas di imigrasi, plonga plongo. Coba jenengan kenal wali kota Jeddah. Berangkat umroh kenal wali kota Jeddah. Kirim SMS, Pak Wali Kota Jeddah. Hari ini saya akan mendarat di Bandara Jeddah, saya berangkat umroh dengan pesawat ini jam sekian. Begitu kita ini pesawat landing, turun dari pesawat, ternyata udah ada polisi yang nyambut. Pak Novel? Iya. Lu misal, ini cuma misal. Silahkan. Ada apa? Bapak sudah ditunggu oleh Bapak Wali Kota. Ora ruwet. Ora kaken pertanyaan malaikat mungkar nakir. Enggak. Itu kan prosedur umum. Malaikat mungkar wanakir ini prosedur umumnya begitu, tapi ada orang-orang yang lewat jalur khusus. Wong di bandara ada kok ruangan VIP sama umum. Yang umum kan titit-titit kaken begitu. Kalau yang khusus itu ya udah ya titit tapi jalan gitu loh ya. Langsung jalan aja, tas ada yang bawa kan selesai masalah. Mesti ini yang nonton kalau rodok begitu-begitu mulai ngeritik. Dalilnya mana ini? Masa ada pertanyaan mungkar wa nakir bisa lolos enggak pakai ditanya. Pertanyaan mungkar wa nakir itu hak. Dikubur itu pasti orang ditanya gitu kan, pasti itu. Tapi ada yang tidak ditanya. Kenapa? Dilarang sama Allah. Yang itu enggak usah. Kalau Allah yang larang kira-kira malaikat nekat. Model awakmu nekat itu kan ya. Model saya ini nekat. Malaikat kan hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mimpi-mimpinya orang-orang soleh yang membuktikan ya, dalil dari mimpi-mimpi orang soleh. Nah kalau dalil kiasnya lah, yang ditanya langsung sama Allah saja yaumul hisab, itu ada orang yang nanti bebas gak ditanya sama Allah kok langsung surga. Ada kan? Lah wong yang ditanya langsung sama Allah aja ada bebas, apalagi cuma ditanya malah eka. Tapi syaratnya itu, ada yang mapak gak nanti kalau kita pindah alam kubur? Ada yang mapak gak? Lah kalau gak pernah transfer, gak pernah SMS, gak pernah kirim hadiah, lah sing mapak sopo? Paham gak? Contoh, jenengan punya teman di Surabaya. Jenengan punya teman di Surabaya, sering kirim kopi ke Surabaya misalnya. Terus jenengan ngabari, saya nanti mau terbang dari Solo ke Surabaya naik pesawat ini jam sekian. Jawabannya apa? Saya jemput ya, kan begitu kan? Saya jemput ya, dijemput, diantarkan ke rumahnya. Mau pergi kemana? Diantar. Lah itu loh indahnya kalau kita suka kirim-kirim Fatihah buat orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan husnudzon, insya Allah minas solihin. Super terakhir. Nah, saya kalau lewat pemakaman muslimin, pokoknya saya enggak kenal ada makam muslimin dimanapun berada. Makam di situ enggak ada tanda non muslim. Pokoknya Islam atau campuran, ada Islami ada non muslim. Mesti insya Allah saya baca Al-Fatihah ila arwah jami amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi tilkal makbarah asyarifah. Kalau jenengan bingung, sak karepmu bosone Gusti, saya mau kirim Fatihah ini, tolong sampaikan pahala bacaan Al-Fatihah ini kepada ruh semua umat Islam laki perempuan yang ada di kuburan itu ya Allah. Al-Fatihah. Bayangkan itu, dikatakan nanti kita dapat ampunan sebanyak jumlah muslimin muslimat yang dimakamkan di situ. Kan keren gitu ya. Wah, akhirnya kalau kita sering lewat situ, misal dari Solo ke Jogja lewat Baki, itu kan lewati makam toh ya. Itu kalau sering Fatihah gitu. Nah, ini lama-lama yang di makam itu ngangeni. Wes ora tau lewat ini ning opo yo. Nah. Wah, akhirnya nanti diparani. Ya. Diparani. Diimpeni, Kang. Ojo ngono to, Kang. Awakmu kok gak tahu kirim-kirim meneh. Ada apa, sakit atau apa, kan begitu. Nah, itu ada kisah bener tuh. Ada satu anak soleh itu yang tiap Kamis malam Jumat ziarah ke makam, cuman doakan yang di makam itu. Suatu hari itu beliau enggak ke makam, enggak doakan, absen gitu ya. Kurang sehat. Malamnya ngimpi ketemu orang banyak luar biasa tuh ya. Ribuan orang ucapkan, "Terima kasih, terima kasih." Loh, jenengan siapa? Kami ini ahli kubur yang tiap malam Jumat mbok parani, mbok dongakno gitu. Enggak ada yang kenal tuh ya. Tapi nili itu ya, sakit jadi Pak diparani. Nah, tergantung kita semua. Mau nandur atau tidak. Begitu ya. Semoga barokah manfaat. Setelah doa ini jenengan duduk di tempat masing-masing buat formasi 1-4, kita makan bersama-sama insyaallah barokah. Dan saya minta maaf ya kalau ada salah-salah saya. Ya, saya tolong dimaafkan. Saya enggak mau nanti dosa saya membebani orang tua saya. Tolong saya dimaafkan, dan kalau ayah saya punya salah ketika nyopon jenengan, kan kalau pengajian gak pernah mau di depan ya, duduknya di depan sana kan ya, di luar sana di kursi itu. Mungkin kalau ada yang kurang pas dari ayah saya, tolong dimaafkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada ibu-ibu yang ingin bertemu ibu saya di rumah depan Zawiyah ya. Ibu saya pegang idah jadi enggak bertemu dengan lelaki kecuali yang mahramnya. Nanti yang pengen ketemu sama saya untuk penjadwalan dan lain sebagainya di sini ya. Tetap di sini. Atau mungkin nanti di gazebo. Kalau saya enggak ada di sini berarti saya ada di gazebo dekat makam ayah saya sana ya. Terima kasih banyak.